Kita telah menyelesaikan dari kitab Al-Munakhalah Nuniyah bab sujud sahwi. Akan tetapi mungkin karena masih banyak bingungan dalam permasalahan ini, maka kita insya Allah sebagaimana kita sebutkan kemarin membacakan sedikit, karena ini risalah ringkas dari Fadilah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang beliau meringkas pembahasan yang berkenan tentang sujud sahwi. Karena pembahasan ini penting, terutama bagi para a'imah, a'imatul masajid, itu banyak dari kalangan mereka dan mayoritas mereka jahil tentang hukum yang berkenan tentang sujud sahwi. Maka penting ikhwan fillah azakumullah, insyaallah kita bacakan. Dan ini sedikit, hanya 6 lembar ya, 7 lembar dengan mukaddimah. Ya, ini 7 halaman. Dan bagi ikhwan yang ingin fotokopi, tafadhol. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladhi ballagal balagal mubin wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yamiddin, amma ba'd. Fa inna kathiran minan nas, sesungguhnya banyak dari kalangan manusia, yajhaluna kathiran min ahkami sujudis sahwi fis salat. Ya, mereka banyak, mayoritas dari kalangan mereka jahil tentang hukum sujud sahwi yang dilakukan dalam sholat. Faminhum, maka diantara mereka, man yatruk sujud sahwi fi mahalli wujubih. Ada diantara mereka yang meninggalkan sujud sahwi dalam keadaan hukumnya wajib. Di tempat wajibnya dia melaksanakan itu. Wa minhum man yasjud fi ghairi mahalli, di antara mereka ada yang sujud tapi bukan pada tempatnya. Wa minhum man yaj'alu sujud as-sahwi qabla as-salam, dan di antara mereka juga ada yang menjadikan sujud sahwi sebelum salam. Wa in kana mawdi'uhu ba'dahu, padahal tempat yang semestinya dia sujud itu setelah salam, tapi dia sujud sebelum salam. Wa minhum man yasjudu ba'da as-salam wa in kana mawdi'uhu qabla, dan di antara mereka pula ada orang yang sujud setelah salam walaupun tempatnya itu sebelum salam. Walidah, oleh karena itulah, kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatan jiddan, mengenal hukum-hukum yang berkenan tentang sujud sahwi ini sangat penting sekali. La siyama lil a'immatil lati yaqtadin nasu bihim, terlebih-lebih lagi bagi para imam-imam yang manusia ikut di belakang mereka. Wa taqalladul mas'uliyata fi ittiba'il mashru'i fi salatihim allati ya'ummuna almuslimina biha, dan mereka ya memikul tanggung jawab di dalam mengikuti yang disyariatkan di dalam salat mereka dalam keadaan mereka mengimami kaum muslimin dengan salat tersebut. Fa ahbabtu, maka aku menyukai, an uqaddima li ikhwani, untuk saya kedepankan dan saya persembahkan kepada ikhwani, ba'dan min ahkami hadzal bab, sebagian dari hukum-hukum bab ini, radian minallahi ta'ala ayyan fa'abihi ibadahul mu'minin, dengan harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bermanfaat kepada hamba-hambanya kaum mu'minin. Fa'akulu musta'inan billah mustalhiman minhu at-taufiq al-istawab, maka aku pun berkata dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta ilham dari Allah agar diberikan taufik kepada jalan yang benar. Dan saya harapkan ikhwan fiddin a'azakumullah, kalau ada di antara antum punya waktu, ya, yakni menerjemahkan risalah yang ringkas ini dengan bahasa yang jelas, ya. Lalu kemudian insyaallah kalau mungkin kan kita mengirimkan, mudah-mudahan bisa dimasukkan ke dalam majalah Asy-Syari'ah. Nah, kemudian beliau berkata rahimahullah, sujudus sahwi, yang dimaksud dengan sujud sahwi, ibaratun an sajidataini, satu ungkapan tentang dua sujud, dua kali sujud. Yasjuduhumal musalli, yang sujudnya dilakukan oleh orang yang sholat, lijabril khalalil hasili fi sholati, untuk mengangkat sesuatu yang kurang yang terjadi di dalam sholatnya, min ajlis sahwi, karena kelalaian. Wa asbabuhu tsalatsatun, dan sebab yang menyebabkan sujud sahwi itu ada tiga hal. Yang pertama az-ziyadatu, karena menambah. Yang kedua wan naqsu, karena mengurangi. Dan yang ketiga wasyakku, karena ragu. Itu tiga sebab. Tayib. Awalan. Yang pertama menambah. Idza zada al-musalliu fi salatihi, apabila orang yang salat menambah di dalam salatnya. Apakah di saat berdiri atau ketika duduk, ataukah dia menambah ruku, atau dia menambah sujud. Muta'ammi, dan karena sengaja dia menambah dari jinsus sholat, muta'ammi dan karena sengaja, batalat sholat. Batal sholatnya, itu karena sengaja. Paham ya? Ruku dua kali, sujud tiga kali, dalam satu rakaat, sholatnya batal. Wa in kana nasiyan, tapi kalau dia lupa, walam yadhkur ziyadah hatta faragha minha, dan dia tidak mengingat bahwa dia telah menambah sampai dia selesai dari sholat tersebut, falaisa alaihi illa sujudus sahwi, maka tidak ada kewajiban atas dia kecuali tinggal sujud sahwi saja. Wa sholatu sahih, sedangkan sholatnya itu sendiri sahih. Fahimtum? Faham? Wa in zakara ziyadata fi adnaiha, kalau ternyata dia mengingat tambahan itu di saat dia dalam keadaan melakukan tambahan tersebut, wajib alaihi rujuana, wajib atas dia untuk kembali ya dari sujud tersebut. Kalau misalnya dia sujud sudah dua kali ya, sudah dua kali, yang dua kali dia duduk lagi di antara dua sujud, dia pengen sujud, begitu dia hendak sujud ya, kemudian di saat dia hendak sujud dia mengingat bahwa ini yang ketiga, janganlah dia lakukan karena itu sudah tambah. Kalau dia sengaja dia lakukan maka batal. Nah, paham ini ya? Seorang sholat misalnya, sholat 4, sudah 4 rakaat sholat duhur, kemudian bangkit ke sholat ke rakaat yang kelima, paham ini? Ya. Lalu di saat dia berdiri dia baru mengingat bahwa ini rakaat kelima sudah lebih, maka jangan dia teruskan, dia turun. Begitu. Jangan dia teruskan karena itu sudah kelebihan. Naam. Paham? Fa antum hadza ikhwan. Ini beda dengan orang yang yang tidak tasyahud awal, ini punya hukum tersendiri nanti. Tapi yang hukum yang kita sebutkan ini orang yang menambah. Apabila dia menambah maka jangan dia teruskan tambahan tersebut ketika dia mengingat. Tapi kalau dia tidak mengingat sampai selesai salat, salatnya sah. Ketika dia mengingat selesai sholat, maka di saat itu dia sujud sahwi. Naam. Wajib alaih sujud sahwi, wa sholatu sahihatun. Wajib atas dia sujud sahwi, dan sholatnya benar. Misalu dhali, misalnya. Seseorang melaksanakan sholat duhur 5 rakaat. Biar anda langsung terjemahkan saja ya. Ya, karena antum juga gak ada yang pegang. Seseorang melaksanakan sholat duhur 5 rakaat. Dan dia tidak mengingat tambahan tersebut, kecuali ketika dia tasyahud. Ya. Kecuali ketika dia tasyahud. Paham ini? Jadi dia sudah sembuh. Di saat dia tasyahud baru dia ingat. Dalam keadaan seperti ini maka dia tinggal sempurnakan tasyahud tersebut, setelah itu salam, setelah salam sujud sahwi, setelah sujud sahwi salam. Paham? Nah. Fa in lam yadhkur ziyadah, kalau dia tidak mengingat tambahan tersebut kecuali setelah salam, maka dia cukup untuk sujud sahwi, setelah itu salam. Paham ini ikhwan? Paham? Kalau dia kemudian mengingat tambahan tersebut dalam keadaan dia sedang melaksanakan rakaat yang kelima ya, jadi misalnya bangun rakaat yang kelima, di saat rukuk baru dia ingat misalnya, di saat rukuk oh ternyata saya sudah di rakaat yang kelima. Cepat dia langsung kembali duduk. Paham ya? Untuk tasyahud, kemudian setelah itu sujud salam, sujud sahwi salam. Naam. Ya, jalasa fil hal, dia duduk ketika dia mengingat itu, lalu setelah itu tasyahud, lalu mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi, lalu salam kembali. Dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya, riwayat jamaah. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita baca kemarin, bahwa Nabi SAW sholat duhur 5 rakaat, lalu dikatakan pada beliau, apakah sudah ditambah sholatnya? Kata Nabi SAW, ada apa? Mereka mengatakan, engkau sholat 5 rakaat, maka beliau pun sujud sebanyak 2 kali setelah beliau salam. Paham ya? Dan di dalam riwayat yang lain, fasanna rijlai, maka kemudian beliau ya beliau dalam keadaan duduk dan menegakkan kakinya, wastaqbalal qiblah, lalu kemudian menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali, kemudian setelah itu salam. Naam. Fahamtum hadha? Paham ya? Kemudian assalamu qabla tamamis shalah. Dia salam sebelum salatnya sempurna. Dia salam sebelum salatnya sempurna. Assalamu qabla tamamis shalati min az-ziyadati fi shalah. Fa idza sallama al-musalli qabla tamamis shalatihi muta'ammidan batalat shalatuh. Ini agak panjang nih. 6. Ini masuk bagian yang kedua ya, kawan. Insyaallah kita baca di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita selesai tentang yang tambahan, adapun yang kurang insyaallah besok, serta dengan yang ragu. Ya. Setelah itu kita melanjutkan pembacaan dari Munakharah.